السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-8. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-An'am ayat ke-126. Silakan dibaca. Berani baca. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waja'alu lillahi mimma dzara'a minal harsi wal an'ami nasiban فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. Dan mereka menjadikan bagi Allah dari apa-apa yang telah dia ciptakan berupa tanaman dan hewan bagian, dan mereka berkata ini adalah untuk Allah menurut anggapan mereka, dan ini untuk sesembahan atau berhala-berhala kami. Maka apa yang menjadi bagian untuk sesembahan mereka maka tidak akan sampai kepada Allah, dan apa yang menjadi bagian bagi Allah maka itu akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sungguh buruk apa yang mereka tetapkan. Tuh. Al-wawu harfu atfin, ja'alu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, lillahi jarwa majrur, mimma jarwa majrur, zaru'a fi'il madhi, minal harsi jarwa majrur, awau harfu atfin, al-an'ami ma'tuf ke al-harf, nasiban maf'ulun bih, dari ja'alu. Al-fa'u harfu atfin, qalu fi'il madhi, al-waw sebagai fa'il, hadha isim isyarah sebagai mubtada, lillahi jarwa majrur, sebagai khobar. Biza'mi jarwa majrur, him mudhuf ilaih, al-waw harfu atfin, hadha isim isyarah sebagai mubtada, li syuraka'i jarma majrur, khobar, na mudhof ilaih. Alfa'u harfu atfin, ma isim mausul sebagai mubtada, fa'na fi'il madhi naqis, isimnya dhamir mustatir ya. Li syuraka'i jarma majrur, khobar, kana him mudhof ilaih. Alfa'u harfu atfin, la harfu nafin, yasilu fi'il mudhari, ilallahi jarwa majrur, alwaw harfu atfin, ma isim mausul sebagai mubtada, kana fi'il madhi naqis, lillahi jarwa majrur, alfa'u harfu atfin, huwa mubtada ya. Yasilu fi'il mudhari ila syuraka'i jarwa majrur, him mudhaf ilaih, jumlahnya sebagai khobar dari mubtada. Sa'a fi'il madhi jamid, ma isim mausul sebagai fa'il, dari sa'a, yahkumuna fi'il mudhari, Allah sebagai fa'il. Tafsirnya, waja'alal musyrikuna lillahi jalla wa'ala juz'an mimma khalaqa minaz zuru'i wassamari wal an'ami yuqaddimunahu lidduyufi wal masakina waja'alu qisman akhara min hadhihil asya'i lisyurakaihim minal awthani wal ansabi فما كان مخصصا لشركائهم فإنه يصل إليها وحدها ولا يصل إلى الله وما كان مخصصا لله تعالى فإنه يصل إلى شركائهم بئس حكم القوم وقسمتهم. Dan orang-orang musyrik atau orang-orang yang mensyirik yang menyekutukan Allah, mereka menjadikan bagian dari apa yang diciptakan berupa tanaman dan buah dan binatang ternak yang untuk digunakan untuk menjamu tamu dan orang-orang miskin, dan juga mereka menjadikan bagian yang lain dari hal tersebut ya untuk sekutu-sekutu atau untuk sesembahan berupa sesembahan mereka, yaitu berhala dan patung-patung. Maka apa yang dikhususkan bagi sesembahan mereka, maka itu sungguh tidak maka itu akan sampai kepadanya saja dan tidak akan sampai kepada Allah. Dan apa yang menjadi dan apa yang dikhususkan kepada Allah Ta'ala, maka itu akan sampai kepada sekutu-sekutu mereka. Betapa buruk hukum kaum kaum ini ya, dan pembagian mereka. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal hadsi wal an'ami nasiban faqalu hadha lillahi bizamihim wa hadha lishurakaina. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Dan mereka menjadikan sebagian hasil ya dari tanaman dan binatang ternak bagian ya yang mereka persembahkan. Faqalu, maka mereka pun berkata, hadza lillahi bizamihim, ini untuk Allah menurut persangkaan mereka. Wa hadza lisyurakaina, dan ini untuk ya berhala-berhala kami. Fama kana lisyurakaihim fala yasilu ilallah, maka apa yang untuk berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Wa makana lillahi fa yasilu ila syurakaihim, dan apa yang untuk Allah maka ia sampai juga kepada berhala-berhala mereka. Sa'a ma yahkumun, ya betapa buruk ketetapan ya apa yang mereka tetapkan. Nah, jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya orang-orang musyrik Mekah, ya orang kafir Quraisy itu, mereka sebetulnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ini ya. Buktinya mereka selain melakukan persembahan kepada berhala-berhala mereka, mereka juga memberikan ya persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka itu mencampur adukan antara keimanan dengan kesyirikan ya. Maka mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ini juga kita mengetahui bahwasanya orang kafir Quraisy, orang musyrik itu sering menetapkan atas Allah sesuatu tanpa ilmu, sesuatu tanpa dasar, ya. Seperti ini, yang mereka mengatakan bahwasanya sesembahan ini yang mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu sampai kepada berhala mereka, tapi yang mereka berikan kepada berhala mereka tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkataan yang kurang ajar ya dari orang-orang kafir Quraisy yang tidak didasari oleh landasan apapun. Dan memang beginilah sifat orang-orang kafir Quraisy. Beginilah sifat orang-orang musyrik. Termasuk mereka itu kan mengatakan bahwasanya berhala-berhala yang mereka letakkan sekitar Ka'bah seperti Lata, Uzza, Manat itu adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Jadi dalam keyakinan mereka, berhala-berhala yang mereka sembah itu, yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, itu merupakan anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih kurang ajarnya lagi, orang kafir Quraisy ini menganggap bahwasanya berhala-berhala itu adalah anak perempuan. Jadi ini sesuatu yang apa namanya di luar batas. Kenapa? Mereka sendiri malu kalau punya anak perempuan. Ya. Kita tahu bahwasanya di antara keburukan ya adab dalam masa jahiliyah itu, mereka itu baru bangga kalau anaknya laki-laki. Kalau yang perempuan mereka malu. Bahkan di antara mereka ada yang kalau malu itu saking malunya, ada yang mereka kubur hidup-hidup. Tapi giliran mereka mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anak, jadi udah disifati dengan anak dan ini juga udah di luar batas, ya, ditambah dengan anaknya itu dianggap sebagai anak perempuan. Wal'iyadu billah. Inilah tindakan di luar batas yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrik Makkah. Nah, lanjutkan. Baca Abu Fatimah. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Demikianlah setan menghiasi kebanyakan orang musyrik, membunuh anak-anak mereka untuk sekutu-sekutu mereka, untuk membinasakan mereka dan mencampur adukan atas mereka agama mereka. Seandainya ya, itu maksudnya untuk mengembalikan mereka kepada kekufuran. Oh, untuk mengembalikan mereka kepada kekufuran. Nah, seandainya Allah menginginkan itu tidak terjadi. Fadarhum itu ini. Maka biarkanlah mereka dan apa yang mereka. Biarkan mereka dengan apa yang mereka campur adukan. Say. Nah, ya, dan apa yang mereka apa buat ada-adakan itu. Ya, nah, Ustaz. Al-waw harfu isti'naf. Kadzalika jar wa majrur zayyana fi'lun madin likasirin rin jar wa majrur minal musyrikina jar wa majrur qatla maf'ulun bi awladi mudhafun ilaih him mudhafun ilaih syuraka'u sebagai ini sana. Mubtada ya sana. Dulu. Sekutu. Tentang terus khabarnya mana? Khabarnya. Oh iya. Berarti. Ini kan. Ntar dia tiba-tiba marfu gitu ya. Iya sana. Apa kira-kira ini? Masa. Makanya di Gaza dan kasir imam musyrikina qatla auli qatla auladim syuraka'uhum liyurduhum fa'il sadah fa'il dari apa namanya ya zayana mana fi'il ma fi'il fa'il mana zayana yang di atas ini kan zayana yang menghias apa yang menghiasi setan sah. Sekutu oh, iya, betul ya jadi fa'il dari syuraka ya. Nah. Hum mudhafun ilai liyurdu harfu ini. Kais ya. Ya lam ta'lil. Kai lam ta'lil. Hum maf'ulun bi al-waw harfu adfin al-lamu lam ta'lil liyalbisu fi'lu mudhari'un majzum bilam mukai. Mansubun bilamikai. Bilamikai alaihim jar wa majrur dina mafulun bih. Hum mudhafun ilaih. Al-waw harfu adfin lau harfu jazmin goiru apa harfu sartin. Lau ta harfu sartin aja. Harfu sartin sya'a fi'lun madin Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il ma mafulun bih. Tidak. Ma itu kan tidak kan? Manafiah. Fa fa'alu fi'lun madin al-wawu sebagai fa'il al-ha'u maf'ulun bih. Fadharhum of ini fi'lun zar itu fi'l amar. Fi'lun amar hum maf'ulun bih al-wawu harfu arfin ma isim ma isim maf'ul ma ini semaksud sebagai ma'tuf ya. Ma'tuf ke hum ya. Ke hum nah. Ya taruna fi'il mudhari'un al-wawu sebagai fa'il. 130. Nah. Wa kama zayyana syaitanu lil musyrikin an yaj'alu lillahi ta'ala minal harfi wal an'ami nasiban. Li syurakaihim nasiban zayyanatis syayatinu likasirin minal musyrikina qatla awladihim khasyatal fakri liwaqi'u haula'il aba'ah Aba'a fil halaki yaqtulu nafs biqatlin nafsillati haramallahu qatlaha illa bil haqqi liyahlitu alaihim dinahum ya dinahum fayaltabisu fayadhillu wa yahliku walau sya'allahu ala yaf'alu dhalika ma fa'aluhu walakinnahu qaddara dhalika li'ilmihi bisu'i halihim wa ma lihim fatrukhum ayuhar rasul wa sya'nihim fima yaftaruna min kadhibin fayahkumullahu bainaka wa bainahum. Nah. Bagaimana setan menghiasi kaum-kaum kaum musyrikin agar menjadikan Allah Ta'ala dari apa? Tanaman. Dan hewan ternak. Bagian dari tanaman dan binatang ternak. Bagian dari tanaman dan binatang ternak untuk sekutu-sekutu mereka sebagian dan setan-setan mereka telah menghiasi kebanyakan kaum musyrikin untuk membunuh anak-anak mereka karena takut miskin untuk menjatuhkan mereka nenek moyang mereka dalam kecelakaan dan membunuh diri mereka yang Allah haramkan membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya kecuali dengan benar dan mencampur aduk atas mereka agama mereka dan mencampur adukan ya dan maka tercampur aduklah ia gitu maka tercampur aduklah ia maka telah sesat mereka sesat dan celaka. Nah, jika Allah menginginkan tidak terjadi itu, namun Allah menetapkan atas ilmunya ya. Iya. Dan keadaan keburukan mereka dan harta-harta mereka. Maka tinggalkanlah mereka wahai Rasul. Ma'al itu bukan harta, ma'al sama kayak hal. Oh, hal ya. Kondisi itu. Kondisi mereka, maka tinggalkanlah mereka wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan mereka yang buruk. Maka tinggalkanlah mereka dan urusan mereka. Dan urusan mereka dan keadaan mereka yang buruk pada apa mencampur adukkan dengan kedustaan. Maka Allah menghukum mereka di antaramu dan di antara mereka. طيب يا بارك فيك وجزاك الله خيرا. وإياك أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Dan begitu pula, iya, itu sekutu-sekutu mereka, para syaitan, menjadikan indah, menghiasi bagi kebanyakan orang-orang musyrik perbuatan membunuh anak-anak mereka. Liurduhum, untuk mengembalikan mereka. Maksudnya, untuk membuat mereka tetap dalam kekufuran. Waliyalbisu alaihim dinahum, dan agar mereka mencampur adukkan ya agama mereka. Walau sya'allahu ma fa'alu, dan kalau sekiranya Allah menghendaki, tentu mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Fadarhum wa ma yaftarun, maka biarkan mereka dan biarkanlah apa yang mereka ada-adakan, ya, distakan. Jadi yang menjadikan indah amalan buruk, amalan kemaksiatan adalah para syaitan. Ya. Syaitan ini tahu kalau misalnya ya manusia itu cenderung secara fitrah akan menolak keburukan. Ya. Ini udah fitrah manusia. Manusia itu tidak suka kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Tapi syaitan menjadikan perbuatan yang buruk tersebut ya menjadi indah, menjadi baik. Ya, perbuatan kemaksiatan dianggap baik. Ya, berkat tipu daya syaitan. Seperti yang dibicarakan dalam ayat ini, di antara ya akhlak yang buruk ya, tradisi yang sangat buruk yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka itu ya suka membunuh anak-anak mereka, terutama kalau anaknya perempuan. Dengan alasan apa? Ya, dengan alasan khasyatal faqr, ya, takut fakir, maka mereka lebih memilih untuk membunuh anak-anaknya. Dan ini juga tentunya berlaku untuk orang-orang yang ya misalnya membatasi anak-anaknya karena takut miskin, ya. Tentu berbeda dengan yang membatasi anak-anaknya karena ya alasan ya, tarbiyah ya. Karena tentunya kalau misalnya setiap tahun lahir itu kan akan sangat menyulitkan untuk mendidik anak-anak. Ya. Tapi kalau alasan untuk menjaga jarak ya agar pendidikannya atau persusuannya maksimal, maka ini boleh dalam Islam. Yang enggak boleh itu misalnya ya yang heboh ya, yang viral akhir-akhir ini apa tuh? Rumah tangga tanpa anak gitu ya. Mau nikah tapi enggak mau punya anak. Alasannya apa? Alasannya karena mahal. Nah, ini masuk dalam ayat ini. Syaitan hias-hiasi ya keyakinan mereka yang sebetulnya itu buruk tapi dijadikan indah, dijadikan bagus. Dan banyak ya, dan banyak hal-hal yang syaitan membuat indah amalan-amalan yang buruk. Ya, contohnya lagi yang kemarin kita sebutkan, misalnya bunga bank ya, itu kan riba, dan riba itu termasuk bentuk kemaksiatan yang paling besar ya. Di antara maksiat yang besar adalah riba. Ya. Namun dijadikan indah namanya, ya namanya jadi bunga bank. Nah, apa namanya? Dijadikan istilahnya adalah bunga bank. Ini kan memberikan istilah kepada sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang dianggap baik. Ya. Ini merupakan pekerjaannya syaitan. Ya. Dan memang inilah tugasnya syaitan ya, liurduhum waliyalbisu alaihim dinahum, mereka akan berupaya bagaimana caranya agar menjatuhkan manusia ke dalam kesesatan dan mencampur adukan agama mereka. Jadi dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil ya, dan banyak orang-orang yang akhirnya terjatuh pada perkara ini gitu ya. Jadi mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, padahal yang hak sudah jelas, yang batil sudah jelas, dan keduanya tidak boleh disatukan. Nah, walau sya'allahumma fa'alu, kalau sekiranya Allah menghendaki, tentu mereka tidak akan melakukannya. Dari sini kita tahu bahwasanya Allah maha kuasa untuk menetapkan segala sesuatu, termasuk kalau sekiranya Allah menghendaki semua orang beriman kepada Allah, semua orang ya dari semua benua, ya, dari semua bangsa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah dengan ilmu yang ya Allah milih dengan kemahatahuannya menetapkan apa yang Ia inginkan. Ya, Allah ingin menjadikan ujian ya, sebagian manusia menjadi ujian bagian yang lain ya. Manusia itu kan diuji apakah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya dalam masalah takdir Ahlussunnah itu pertengahan ya. Ahlussunnah itu pertengahan. Kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini Allah telah mengetahuinya, Allah yang menetapkannya, baik yang terjadi di masa lalu, kemudian saat ini dan di masa mendatang, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga mengatakan bahwasanya manusia diberi pilihan ya, manusia diberi pilihan untuk melakukan ya, untuk mengambil jalan yang baik atau jalan yang buruk ya, sebagaimana dalam ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada manusia itu kefajirannya dan ketakwaannya. Jadi dalam jiwa manusia itu ada dua-duanya ya. Kalau dia ya mau ambil jalan kesesatan, maka dia ya berarti lebih condong kepada kefajirannya. Kalau dia ambil jalan petunjuk, maka dia lebih condong kepada jalan ketakwaan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya Ahlussunnah itu pertengahan ya, tidak mengatakan bahwasanya manusia itu dipaksa untuk melakukan perbuatannya, tapi juga tidak mengatakan bahwasanya manusia berkehendak bebas menentukan nasibnya. Tidak. Ya, kita tengah-tengah. Ya. Kita mengatakan bahwasanya Allah telah menetapkan seluruhnya dan manusia itu diberikan pilihan untuk memilih jalan yang telah ditetapkan. Nah, fadharhum wa ma yaftarun, maka biarkanlah mereka dan apa yang mereka buat-buat ya, dan kedustaan yang mereka buat-buat. Nah, ya, ini merupakan ayat yang menunjukkan bahwasanya kita wajib menjauhi orang-orang yang berbuat keburukan ya. Karena ada pepatah ya, orang Arab yang mengatakan as-sahibu sahib ya. Teman itu menarik ya. Artinya kalau kita punya teman ya yang baik, insyaallah kita ikutan baiknya. Tapi kalau kita punya teman yang buruk, maka kita pun akan ketarik menjadi orang yang buruk ya. Maka banyak ayat memerintahkan kita untuk meninggalkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, orang-orang pelaku maksiat. Tujuannya itu agar kita tidak terpengaruh dengan perbuatan buruk tersebut. Nah, baca buku Niyati. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun la yat'amuha. Ulang Ustaz. Wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bizamihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alayha iftira'an 'alayhi sayajzihim bima kanu yaftarun. 138. Dan mereka berkata, ini adalah hewan ternak dan tanaman-tanaman yang hijrun itu yang keras ya Ustaz? Iya. Yang keras. Yang tidak boleh dimakan kecuali orang yang kami kehendaki sesuai anggapan mereka. Dan binatang-binatang ternak yang dia jelas diharamkan ya? Yang sudah jelas diharamkan dan hewan ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah padanya pada waktu disembelih maksudnya ya, sebagai suatu kebohongan kepada Allah. Dan kelak Allah akan membalas mereka atas apa yang dulu mereka ada-adakan. Al-wawu harfu isti'naf, qalu fi'il madi, dengan apau sebagai fa'il, hadhihi mubtada, an'amun khobar, Al-waw harfu atfin, harsun ma'tuf ke an'amun, hijrun na'at dari harsun. La harfu nafiyin, yat'amuha fi'il mudhari, ini hanya maf'ulun, fi'il mudhari dengan ha maf'ulun bih ya. Nah. Illa adatul istisna, ini mulgoh ya Ustaz, adatul istisna mulgoh. Karena man itu nanti sebagai fa'ilnya kan? Iya. Mulgoh, kemudian man sebagai fa'ilnya, nasya'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya nah, dhamir mustatir nahnu, biza'mi jarwa majrur him mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atfin an'amun ma'tuf ke harsun tadi ya? Ke an'amun yang pertama ya Ustaz? Iya. Ma'tuf ke an'amun yang pertama. Hurrimat fi'il madi majhul ya. Fi'il madi majhul dengan alimatu ta'nis. Zuhuru na'ibul fa'il ha ma'mudofun ilaih dari zuhuru. Wa al-wawu harfu atfin an'amun ma'tuf ke an'amun sebelumnya. La harfun yafin yadhkuruna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il. Isma maf'ulun bih. Allah lafzu jalalah mudhafun ilaih alaiha jarwa majrur. Iftaro'an itu hal ya? Ya, atau maf'ul min ajli. Oh iya, sebagai, iya tujuan ya. Atau apa? Maf'ul min ajli, iya. Maf'ul min ajli alaihi jarwa majrur. Sa asinu harfu istiqbal. Saya jazi fi'il mudhari dengan fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Him maf'ulun bih bima jarwa majrur kanu fi'il madhi naqis dengan alwaw sebagai isim kan. Yaftarun fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il sebagai khobar dari kanu. Tafsirnya waqala musyrikuna hadhihi ibilun wa zar'un haramun la ya'kuluha illa man yu'zanuna ya. Man yu'zanuna. Man ya. Ya ya. Illa man ya'zanuna lahu. Hasiba idda'a. Hasaba. Oh ya. Hasaba idda'ahum. Idda'ihim udah pilih. Oh. Idda'ihim. Min sadanati ya. Min sadanatil awsani wa ghairihim. Wahadihi ibilu hurrimat. Wahadihi ibilun. Ibilun ya. Iya. Wahazihi ibilun hurrimat zuhuruha fala yuhillu rukubaha wal himlu alaiha ya, fala yahillu wal ya kan halal ya, halal itu yahillu ya fala yahillu rukubaha wal himlu alaiha bihalin minal ahwali wahazihi ibilun la yadhkuru nasmallahi ta'ala 'alayha fi ayyi sya'ni min syu'uniha fa'alu dhalika kadhiban minhum 'alallahi sayajzihimullahu bisababi ma kanu yaftaruna min kazbin alaihi subhanahu. Itu Ustaz. Nah. Dan orang-orang musyrik itu berkata, ini unta dan hasil perkebunan yang haram. Tidak akan memakannya kecuali orang yang Allah izinkan padanya. Bukan Allah yang mereka ya. Mereka itu kan ya. Yeah. Tidak akan memakannya kecuali orang yang mereka izinkan padanya. Prasangka dan anggapan menurut mereka. Persangkaan mereka. Menurut persangkaan mereka. Yaitu dari penjaga-penjaga berhala ya. Dari penjaga-penjaga berhala dan selainnya. Dan unta ini telah diharamkan. Dan unta ini jelas telah diharamkan. Dan tidak halal atau tidak boleh untuk ditunggangi. Dan tidak boleh membawa beban berat padanya. Dengan keadaan apapun ya, dengan keadaan yang bermacam-macam. Dan unta yang mereka tidak disebut nama Allah padanya. Maksudnya tidak disebut pada saat disembelih ya Ustaz? Iya. Dan mereka yang tidak disebut nama Allahnya. Di dalam urusan apa saja dari urusan-urusannya. Dan mereka mengerjakan hal itu sebagai suatu kedustaan dari mereka kepada Allah. Kelak Allah akan membalas mereka disebabkan apa yang dulu mereka ada-adakan berupa kebohongan kepada Subhanahu, kepadanya Subhanahu. Nama barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Jazakallahu wabarakatuh. Wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu hadhihi an'amu wa harsun hijrun la yat'amuha. وحرص حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. Dan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, mereka berkata, ini adalah binatang ternak. Waharsun hijrun. Ya. Dan juga tumbuh-tumbuhan yang hijr itu maksudnya adalah, kalau orang makan mahjur, itu berarti dilarang. Gitu ya. Jadi ini adalah tumbuh-tumbuhan yang dilarang. La yat'amuha illa man nasya'u bizamihim. Yang tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki, yang menurut persembahan mereka. Jadi orang kafir Quraisy itu suka membuat aturan yang tidak ada dasarnya. Ya. Mereka menetapkan beberapa hewan dan juga tumbuh-tumbuhan yang diharamkan bagi orang tertentu menurut kehendak mereka sendiri. Jadi bukan berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tapi dari ketetapan mereka sendiri, ya, bizarmihi, dengan persangkaan mereka sendiri. Wa an'amun hurrimat zuhuruha, dan mereka juga menjadikan, ya, sebagian binatang ternak hurrimat zuhuruha, enggak boleh, ya, ditunggangi. Ya, zuhur itu kan dari kata punggung gitu. Jadi diharamkan punggungnya, maksudnya diharamkan menungganginya. Wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha, dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Iftira'an alaihi, sebagai kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ya di antara karakter buruk orang-orang kafir Quraisy. Mereka suka mengatakan sesuatu atas Allah yang tidak ada dasarnya. Tentu ini merupakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini kita melihat tiga kedustaan yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka melarang, mengharamkan binatang dan juga tumbuhan tertentu, ya, bukan karena masalah halal haram, tapi menurut persangkaan mereka sendiri, ya. Jadi sesuka mereka, mana yang mereka bilang haram ya haram, ya. Kemudian mereka juga mengharamkan hewan tertentu untuk ditunggangi, dan juga bahkan mereka menghalalkan, ya, sebagian hewan untuk disembelih tanpa nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bentuk kekurang ajar dan mereka kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani menetapkan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar. Mereka berani berdusta, yang membuat-buat sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini ditutup dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, saya jazihim bima kanu yaftarun. Kelak Allah akan membalas mereka dengan kedustaan yang mereka buat-buat. Nah, ya mungkin sampai sini untuk hari ini. Kita lihat ada pertanyaan. Bu Marsi, oh ini koreksi ya. Lidduyufi wal masakini. Oh, tadi mungkin dibacanya apa? Wal masakina. Nah, ya, jadi memang terkadang kita terkecoh dengan masakin ya, karena ada ya nun, sehingga kita menyangka bahwa dia adalah jamak mudzakkar salim. Padahal dia jamak taksir, ya. Dan dia merupakan isim ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? Karena mengikuti wazan ya sighah muntahal jumu', ya, dengan wazan mafa'il, ya, masakin. Jadi dia jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim. Dan dalam ayat ini karena dia ada al-nya,